perasaan, ku tak pernah menjagamu. Lalu dia datang dan mengambil kamu. Ini yang adil bagimu, tapi tak adil bagiku. Asal kau tahu dan harus tahu, perhatianku tapi tak ada.